يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم، الحمد لله. Pada pagi kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu rumah Allah dalam rangka untuk talabul ilm, tafaqquh fid din. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan apa yang kita kaji, dan semoga Allah memberikan barakah kepada kita semua dan meridhai apa yang kita lakukan. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan dari kajian kitab Syarah Usulus Sunnah للإمام أحمد بن حنبل يعني شرح على الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نعم. Sesungguhnya kitab Usul Sunnah ini kitab yang kecil, tipis, ya, kutip. Dan ini banyak dikaji oleh para ulama kita dalam acara-acara daurah. Dan kitab ini memang dikaji oleh Syekh Rabi' ketika itu dalam acara daurah. Naam. Taib, di sini Imam Ahmad akan menerangkan beberapa pokok-pokok usul i'tiqad Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Pada kesempatan yang lampau kita sudah pernah membaca di usul yang pertama, yaitu at-tamassuk bima kana 'alaihi as-sahaba wal iktida'u bihim, berpegang teguh dari apa yang dahulu dibawa oleh para sahabat, dan kita mencukupkan diri dari apa yang dibawa oleh para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas usul yang kedua, yaitu manzilatus sunnah wa 'alaqatiha bil Qur'an. Manzilatus sunnah وعلاقتها بالقرآن, kedudukan as-sunnah dan hubungannya dengan Al-Qur'an. Kedudukan as-sunnah dan hubungannya dengan Al-Qur'an. طيب, بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن. قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم, والسنة تفسير القرآن, وهي دلائل القرآن, وليس في السنة قياس, ولا تضرب لها الأمثال, ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء, إنما هو الاتباع وترك الهوى. بركات إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن, kedudukan as-sunnah dan hubungannya dengan Al-Quran. As-sunnah di kalangan kita adalah jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassunnatu indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah kata Imam Ahmad adalah jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassunnatu tafsirul Quran. Dan as-sunnah itu adalah penafsiran dari Al-Qur'an. Wa hiya dalailul Quran, dan sunnah itu adalah petunjuk Al-Qur'an yang memperjelas dari isi Al-Qur'an, atau Al-Qur'an itu diperkuat penjelasannya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa fi sunnati qiyas, dan tidaklah di dalam as-sunnah itu qiyas. Wala tadribu lahal amthal, dan tidak bisa dipergunakan permisalan-permisalan di dalamnya. Wala tudriku bil uquli walal ahwa, dan tidak bisa as-sunnah itu harus dipaskan, dicocok-cocokkan dengan akal kita ataupun hawa nafsu kita. Innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa. Akan tetapi as-sunnah itu yaitu dengan cara kita ittiba', mengikuti, wa tarkul hawa, dan kita meninggalkan hawa nafsu. Innama huwa al-ittiba' wa tarkul hawa. Akan tetapi bahwasanya sunnah itu dengan cara kita mengikuti dan kita meninggalkan hawa nafsu. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يقول أسوى السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي السنة؟ يقول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أقواله وأفعاله وتقريراته. عندنا كتاب وعندنا سنة. berkata الشيخ ربيع حفظه الله تعالى, berkata إمام أحمد, sunnah di kalangan kita adalah jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Yang dimaksud dengan as-sunnah yaitu athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani perkataannya, perbuatannya, dan penetapan beliau ketika para sahabat melakukan suatu amalan, takrirat. Perkataan beliau, ucapan beliau, ataupun amalan beliau, kemudian penetapan beliau ketika sahabat melakukan amalan, artinya beliau meridhai. Indana kitabun wa indana sunnah. Di kalangan kita ada Al-Quran dan ada As-Sunnah. Qala ma hiya sunnah? Hiya atharul rasul, يعني أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام, وهي التي فرض الله تبارك وتعالى علينا اتباعها والتمسك بها. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Yang dimaksud dengan as-sunnah adalah jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan beliau, dari amalan beliau, dari penetapan beliau alaihi salatu wassalam. Wa hiya allati farada Allah tabaraka wa ta'ala alaina ittiba'uha wa tamassuk biha. Dan inilah yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas diri-diri kita semua, untuk kita mengikuti sunnah Rasulullah dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa hiya allati فرض الله تبارك وتعالى علينا اتباعها والتمسك بها. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال يبين منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن, dan menerangkan tentang kedudukan as-sunnah dan hubungannya dengan Al-Qur'an. Was-sunnatu tafsirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Bahwasanya as-sunnah itu adalah penafsiran dari isi Al-Qur'an. Sebagian dari tafsir Al-Qur'an itu ditafsirkan di dalam السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة تفسير القرآن وهي دلائل القرآن dan sunnah itu pula sebagai petunjuk atau penjelas dari isi Al-Qur'an. Fas-sunnatu tubayyinul Qur'an. Dan as-sunnah itu yang memperinci, yang memperjelas dari isi Al-Qur'an. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 44, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas," dan kami telah menurunkan adh-dhikra yaitu Al-Qur'an yaitu sebagai penjelas di kalangan manusia. "Ma nuzila ilaihim," dan apa yang telah diturunkan kepada mereka. "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Dan jika kalian berselisih tentang suatu perkara dalam urusan agama, farudduhu ila Allah, ay radduhu ila Al-Qur'an war Rasul, ay ila Sunnah. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara agama dalam urusan agama, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an, kembalikanlah kepada Allah. Farudduhu ila Allah artinya ar-raddu ila Allah, ila Kitabillah. Waraddu ila Rasul, ila sunnatihi. Kembalikanlah kepada Allah, yaitu kembalikanlah kepada Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasulnya, yaitu kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Waraddu ila Rasul, raddu ila ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam. Kembalikan kepada Allah yaitu kembalikan kepada Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada beliau di semasa hayat beliau sewaktu Rasulullah masih hidup, dan ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam, dan setelah beliau wafat. Artinya kita mengambil faedah dari ucapan beliau ataupun perbuatan amalan beliau semasa hidupnya alaihi salatu wassalam. فهي مرد الناس ومرجعهم. Dan inilah sebagai pegangan hidup bagi manusia, dan manusia diminta untuk kembali menjadikan rujukan. هي والقرآن على حد سواء. Bahwasanya as-sunnah dan Al-Qur'an itu kedudukannya sama. هي والقرآن على حد سواء. Bahwasanya as-sunnah dan Al-Qur'an itu kedudukannya sama. Fahiya bil ihtijaj fi abwab al-aqaid wal ahkam wal halal wal haram wa sa'ir syu'ul ad-dini hiya marji'un qil Qur'an. Kedudukan as-sunnah dan Al-Qur'an itu sama. Dan keduanya atau as-sunnah ini kedudukannya kita sama-sama membutuhkan dalam perkara, beberapa perkara, al-abwabul aqaid, dalam permasalahan-permasalahan aqidah, atau dalam permasalahan halal ataupun haram, atau dalam perkara-perkara dari sendi-sendi kehidupan agama. Di sana juga diterangkan tentang perkara-perkara hukum-hukum, baik perkara halal ataupun yang diharamkan, dalam perkara muamalah, dalam perkara lebih-lebih dalam perkara al-aqaid, keyakinan, ya, ibadah, muamalah, dan yang lainnya, semuanya juga diterangkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولهذا كان السلف اذا ورد على احدهم السؤال في عقيده او غيرها يجب بما يسبق إلى ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي. Oleh karenanya dahulu para a'immatus salaf dari para sahabat, baik tabi'in, atba'ut tabi'in dan yang lainnya, ketika diajukan sebuah pertanyaan kepada mereka, yang terlintas dalam benak mereka pertama kali adalah nas dari Al-Quran atau nasun nabawi. Ya, dahulu para sahabat atau a'immatus salaf ketika ditanya tentang sebuah pertanyaan, yang terlintas di benak mereka pertama kali adalah dalil nas dari Al-Quran dan nas dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan ini yang harus kita contoh. Ya. Ketika kita berkata dan berbuat harus memiliki ilmu. Ya, harus tahu dalilnya. Jangan kemudian mengatakan, "Oh, menurut pendapat saya permasalahan ini tidak mengapa." Ya. Jelaskan dalilnya, ya. Biasakan dengan pertama kali ketika kita menjawab sebuah pertanyaan, yaitu dengan mengedepankan dalil dari Al-Quran atau dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dilakukan oleh sebagian para a'immatuna seperti Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam semua kitab-kitabnya beliau tidak pernah memberikan takdim, memberikan muqaddimah. Akan tetapi takdim muqaddimah selalu diawali dengan qala Allah wa qala Rasul. Ya. Naam. ولهذا كان السلف إذا ورد على أحدهم سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب وبما يسبق إلى ذهنه من نص قرآن أو نص نبوي ولا تفرقة في ذلك. وسيأتي مثال ذلك من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر وغيرهم من الصحابة. Dan dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika diajukan kepada mereka sebuah pertanyaan, baik dalam permasalahan akidah atau permasalahan yang lainnya, selalu yang terlintas dalam benak mereka yaitu mereka akan mengedepankan menjawab dengan mengedepankan dalil dari nas Al-Quran ataupun nas An-Nabawi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak pernah membeda-bedakan antara Al-Quran dengan Sunnah, seperti yang telah terjadi dilakukan oleh sebagian para sahabat, di antaranya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan para sahabat yang lainnya. Wahia dalail Al-Quran. وهي دلائل القرآن فتبين مجمله وتفصل مجمل وتوضح المبهم وتقيد المطلق وتخصص العام وتبين لنا الصلاة أوقاتها أعدادها تفاصيلها ماذا نقرأ فيها ماذا نقول في الركوع وماذا نقول في السجود كل هذا من السنة وهي دلائل القرآن. Kata Imam Ahmad, وهي دلائل القرآن, dan sunnah itu adalah petunjuk penjelas dari isi Al-Quran. As-sunnah yang menerangkan dari sebuah isi dari Al-Quran secara global. Kalau di Al-Quran dijelaskan sebuah permasalahan secara global, maka sunnahlah yang akan memperinci. Tufassilul mujmal, sunnah itu yang akan memperinci dari isi Al-Quran. Al-Quran biasanya cuma menyebutkan secara global, kemudian di dalam sunnah akan diperinci, diperjelas. Watuwaddihul mubham, akan menjelaskan dari beberapa isi ayat-ayat yang mubham. Watuqayyidul mutlak, dan akan mempererat, memperjelas, semakin memperjelas, ya, sebuah dalil. Wa tukhassisul 'am, as-sunnah akan memperinci, memperjelas dari perkara-perkara yang umum. وتبين لنا الصلاة. Di dalam sunnah diterangkan tentang rincian dari bagaimana tata cara as-salah, kaifiyatus salah, ya. Dalam Al-Qur'an Allah cuma menerangkan secara global, wa aqimus salata wa atuz zakat, tegakkan oleh kalian salat dan tunaikan zakat. Ini isi Al-Qur'an. Al-Qur'an cuma menjelaskan secara global. Lalu bagaimana kaifiyah tata cara untuk kita menegakkan salat? Bagaimana kaifiyah untuk kita menunaikan zakat? Zakat apa saja yang harus dikeluarkan? Berapa takarannya? Siapa yang wajib menerima? Ini semua diterangkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tubayyinu lana as-salat awqatiha. As-sunnah yang menerangkan tentang ajaran salat dan waktu-waktunya. A'daduha, jumlah bilangan rakaatnya berapa? Di dalam Al-Qur'an tidak diterangkan bahwasanya salat subuh itu 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, atau salat isya 4 rakaat. Jumlah bilangan rakaatnya tidak pernah diterangkan dalam Al-Qur'an. Diterangkan di mana? Diterangkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تفاصيلها ماذا نقرأ فيها ماذا نقول في الركوع وماذا نقول في السجود. As-sunnah yang memperinci tentang ajaran salat, ya, tentang waktunya, tentang jumlah bilangan rakaatnya, bacaan apa saja yang harus kita baca di dalamnya, kemudian bacaan apa yang kita baca ketika ruku, bacaan apa yang kita baca ketika kita sujud. Kullu hadha min as-sunnah. Ini semua bagian dari as-sunnah. As-sunnah yang memperinci, yang menerangkan tentang, yaitu tentang suatu ajaran dalam Al-Qur'an. Fallahu yaqul wa aqimus salata wa atuz zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an secara global, wa aqimus salat, tegakkan oleh kalian salat, wa atuz zakat, tunaikan oleh kalian, keluarkan zakat. Wa yukthiru min dhalik, dan banyak lagi ayat-ayat yang semisalnya dengan ayat yang tadi, yaitu Allah cuma menerangkan isi Al-Quran secara global. Wa sunnatu bayyinat dhalika wa fassalathu. Sunnahlah yang menerangkan, memperinci tentang isi Al-Quran tadi. Fahiyya dalailu wa bayyannat وبيانات وتوضيحات المجملات القرآن. Sunnahlah yang memperinci, yang menerangkan, memperjelas, ya, secara detail, secara gamblang dari perkara yang global tadi diperinci oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pokok ajaran yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang semuanya Allah berbicara secara global. Tapi kemudian sunnahlah yang memperinci, yang memperjelas, ya, dengan detail. Seperti ajaran salat. Ajaran salat Allah cuma menerangkan wa aqimus salat, tegakkan salat. Bagaimana seorang hendak menegakkan salat? Apakah cukup dia berdiri tegak? Apa itu disebut dengan salat? Ya. Naam, tapi kaifiyah as-salat itu diterangkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang memperinci kaifiyah sifatus salat. Rasulullah yang mengajarkan kepada kita tentang tata cara sifat salat. Ya. Dari takbiratul ihram sampai salam. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah dan inilah yang memperinci, memperjelas, ya, tentang isi Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran cuma memerintahkan kepada manusia, kepada kaum muslimin, untuk mereka menegakkan salat. Naam, kalau seandainya tidak diturunkan oleh Allah sunnah Al-Quran, tidak diturunkan sunnah kepada nabinya, lalu bagaimana manusia ini akan tahu tentang kaifiyatus salat? Ya, mungkin ada orang yang salat dengan berdiri, ada orang yang salat dengan mungkin dia menghadap ke tembok saja, atau mungkin dia dengan duduk, atau mungkin macam-macam, karena tidak tahu. Tapi alhamdulillah Allah telah menurunkan Rasulnya dan memperjelas isi Al-Quran, yaitu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Dahulu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Ya, Al-Quran yang berjalan itu adalah Rasulullah. Sehingga Rasulullah dalam kehidupan kesehariannya, beliau yang menerjemahkan isi Al-Quran. Nah, tayyib. Sehingga di dalam kaifiyah as-sifa salatul nabi, sifatul salatul nabi, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, ini juga dalil yang memperjelas tentang perintah Allah dalam ayatnya yang tadi, wa aqimus salat, tegakkan salat. Diperjelas oleh Rasulullah dengan sabdanya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, na'am, salat dari takbiratul ihram sampai salam. Fahiya tafsirul Quran kama qala hadzal imam, dan as-sunnah itu tafsirnya Al-Quran seperti yang telah dinyatakan oleh imam ini, yaitu Imam Ahmad. Wahiya dalailul Quran aidan, wahiya dalailul Quran aidan kama qala rahimahullah, dan sunnah ini juga dalil petunjuk dari isi Al-Quran seperti yang diterangkan oleh Imam Ahmad pula rahimahullahu taala. Wa laysa fi sunnati qiyas, yani laysa fi dinillahi qiyas, dan tidaklah di dalam sunnah itu qiyas, yani bahwasanya tidak ada dalam agama Allah itu qiyas. Idza jaa nahrullahi batala nahra ma'qal, idza jaa an-nass fala qiyas, la yu'aridu bi aqli wala bi qiyas. Ya, jika datang nas dari Al-Quran, ya, jika datang sebuah nas dari Al-Quran, dari atau dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas-jelas menerangkan tentang sebuah perkara, maka tidak perlu lagi untuk yakiyat, untuk kita melakukan qiyas. La yu'aridu bi'aqli wala bi'qiyas, bahwasanya nas Al-Quran ataupun nas Sunnah Rasulullah itu sama sekali tidak akan pernah bertentangan dengan otak manusia ataupun perlu untuk dikias. Ya, kalau sudah datang Al-Quran, datang nas dalil dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasulullah, maka sudah tidak perlu lagi untuk kita mencoba untuk mengotak-atik apakah ayat ini bisa masih relevan untuk kita terapkan di zaman kita sekarang ini, apakah hadis ini masih relevan untuk kita terapkan di zaman kita sekarang ini. Enggak perlu, ya. Karena apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang diterangkan dalam yang di dalam sunnah Rasulullah itu pasti, dan pasti itu pasti relevan, ya, dan mencocoki untuk semua usia dan kalangan dan setiap zaman dan waktu. Naam. La yu'aridu bi'aqli wala biqiyas wala bira'yi wala bi syai'in. Bahwasanya dalil dari Al-Quran dan sunnah itu tidak perlu untuk dikias lagi. Enggak perlu untuk mencoba dicocokkan dengan hawa nafsu kita atau dengan akal kita. Ya. Otak manusia ini terbatas. Otak manusia ini terbatas. Ada batasnya. Naam. Enggak mungkin kita bisa untuk melakukan sesuatu yang mana kita manusia memiliki batas di dalamnya. Jangan memaksakan diri untuk kita mencoba mengotak-atik. Ya. Dan pasti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik bagi kita semua. Syariat agama Allah itu sempurna. Ya. Syariat agama Allah itu sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Kalau sudah diterangkan bahwasanya dalam Al-Qur'an suatu perkara bahwasanya dalam urusan pembagian warisan, ya, laki-laki mendapatkan satu bagian atau perempuan setengah bagian. Ini semua kebaikan dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu pasti kebaikan yang ada pada hambanya. Naam, atau pembagian zakat, bahwasanya zakat itu 2,5% enggak lebih. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu ini kebaikan bagi manusia. Maka tidak perlu kita menambah-nambahin. Kenapa kok 2,5 ya? Atau zakat fitrah. Ya, 2 sa'. 2 sa' yang dahulu yang kita ketahui 2 sa' itu ya 2,5 kilo ya kurang lebihnya. Tapi sekarang model baru dipakai 3,5 kilo atau 3,5 liter. Ya, sebagian panitia zakat pakai 3,5 liter. Dan yang 1 liternya kemana larinya? Ya, pakai ilmu ihtiyat, ancang-ancang, hati-hati, takut barangkali enggak pas takarannya. Naam, 2 sa' itu cukup. 2 sa' itu 2 tangan orang dewasa seperti ini, itu 2 1, ini 1 sa'. Ya. Naam, jangan dilebih-lebihkan. Ala kulli hal. Kemudian di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan zikir-zikir. Kalau Rasulullah dalam sehari semalam zikirnya cuma 70 kali istighfar atau 100 kali istighfar, ya jangan dilebih-lebihkan. Atau zikirnya cuma 33, subhanallah 33, walhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ya khalas, cukup. Ya. Jangan kita merasa alim dari Rasulullah SAW, jangan kita merasa pandai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti baik untuk kebaikan kita semua. Nah, ma yasa'una illa taslim. Bahwasanya nas dari Al-Quran dan Sunnah itu enggak perlu lagi untuk dikias, enggak perlu lagi untuk kita cocokkan dengan hawa nafsu kita atau dengan akal kita. Ya, kita cukupkan dengan apa? Dengan kita menerima. Datang nas dari Al-Quran dan Sunnah, kita terima. Naam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian kepada Rabb kalian sampai kalian ini berhukum, ya, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai kalian ini berhukum dari apa yang kalian perselisihkan. Ya, dengan hukum apa? Dengan hukum Allah. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kalian cukup dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kalian perselisihkan. Ya. Yang ini semua tidak akan menjadikan haraj, menjadikan hati kalian menjadi sumpek dan sempit dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa yusallimu taslima, dan terimalah hukum Allah Subhanahu wa taala dengan legowo. Ya, wa yusallimu taslima artinya legowo, terima hukum Allah itu dengan legowo, yang mana hukum Allah itu pasti dan pasti itu membawa kebaikan bagi diri kita. Ya, la yajidu fi anfusihim haraja, hukum Allah itu sama sekali tidak akan memberikan diri kalian itu sumpek dan sempit, yang akan menjadikan diri kalian itu menjadi orang-orang yang legowo. Fabadun nasi yaghlu fi alqiyas ila darajatin an ayrudd biha an-nusus wa yaqulu hadha an-nas mukhalifun lil-usul hadha an-nas mukhalifun lil-qiyas faghalu fi al-qiyas. Sebagian manusia mereka berlebihan, sebagian manusia mereka berlebihan, lebih mengedepankan perkara qiyas, ya, lebih mengedepankan perkara qiyas, bahkan qiyas mereka samakan kedudukannya dengan perkara nas. Berkata sebagian mereka, hadzan nas mukhalifun al-usul, bahwasanya dalil ini menyelisih dari pokok perkara yang ini. Hadzan nas mukhalifun lil-qiyas, bahwasanya nas ini menyelisihi dari qiyas. Ya, fa ghalaw fil qiyas, mereka berlebih-lebihan menggunakan perkara qiyas. Fal Imam Ahmad yushiru ila raddi ala haula, dan Imam Muhammad mengisyaratkan yaitu bantahan kepada mereka yang berlebihan selalu mengedepankan perkara-perkara qiyas. وإلا فقط يوجد قياس أولى ولكنه كما يقال كالميتة يلجأ إليه في حال الضرورة. Imam Ahmad rahimahullah mengisyaratkan, yaitu bantahan kepada mereka yang selalu mengedepankan kias, bahwasanya wa illa faqad yujadu qiyasu aula, ada sebagian kias yang memang dalam keadaan tertentu bisa dipakai. Walakinnahu kama yuqalu kal maitatu yulja'u ilayhi fi hal ad-darura, seperti dikatakan oleh sebagian para ulama, dalam keadaan mendesak, dalam keadaan tertentu, bahwasanya benda-benda atau makhluk yang mayit, yang sudah mati, itu bisa dipergunakan. Ya. Naam. Bal inna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yuzkaru fi kutaybin lahu sammahu ma'arijul wusul ila bayani anna usulud din wa furu'ihi qad bayyanaha ar-rasul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah menerangkan dalam Kutayb, kitab beliau yang kecil dengan judul Ma'arijul Wusul ila bayani anna usuluddin wa furu'ihi faqad bayyanaha ar-rasul, bahwasanya pokok-pokok ajaran agama ini dan cabang-cabangnya sudah diterangkan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul bil istiqra'i ma min ijma'in illa wajadna lahu an-nassa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasannya tidaklah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh sebagian manusia kecuali di sana telah kami jumpai, di sana ada dalil baik dari Al-Qur'an atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika ma qasa qa'ifatun qiyasan illa wa wajadna nassa fi ma'na dzalikal qiyas. Demikian sebagian kelompok yang mereka mengedepankan kias, sesungguhnya kami telah menjumpai apa yang mereka kiaskan itu sesungguhnya telah ada, yaitu dalil baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lakinna yatafawadu an-nas fi isti'ab an-nusus aw muqaribatu isti'abiha وقليلهم الذين استوعبوا النصوص مثل الإمام أحمد رحمه الله أو قارب استيعابها. Sangat sedikit sekali orang-orang yang mereka selalu mengedepankan kias ini, mereka itu lebih mencocoki nas dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah SAW. Sangat sangat sedikit sekali, ya, jarang di antara mereka kecuali beberapa imam seperti Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad selalu mengedepankan, ya, pendapatnya itu berpijak kepada Al-Quran ataupun dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sebagaimana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika berbicara tentang hadis masul khuffain, membasuh al-khuf, ya, khuf itu al-jawrab, seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit, dipergunakan ketika musim dingin. Naam. Ada nas dari sunnah Rasulullah bahwasanya ketika seorang melakukan al-wudu, ya, dia boleh untuk membasuh al-khuf, ya, atau jawrab tadi yang terbuat dari kulit, yaitu dengan membasuh punggungnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya agama ini dilakukan dengan akal, tentunya kita akan membasuh bawahnya. Kenapa? Karena yang kotor bawahnya, ya. Karena yang dipakai berpijak berjalan itu telapak kaki manusia, ya. Sehingga kalau akal ini atau agama ini dengan akal, tentunya kita akan menghapus atau mengusap bawahnya, karena yang bawah yang kotor. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, kepada kaum muslimin, untuk ketika dia menggunakan khuf awil jawrab, ya, untuk dia membasuh punggungnya, ya. Naam. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasannya kalau agama itu dilakukan dengan akal, kata Ali bin Abi Thalib, tentunya manusia akan menghapus atau mengusap bawahnya, karena bawahnya yang kotor. Fal Imam Ahmad yushiru ila radhi ala haula, Naam. Wa qalilun hum alladhina istaw'abu an-nusus mithla ila al-Imam Ahmad rahimahullah aw qaraba isti'abaha. Falihada tajidu 'inda katsirun min al-'ulama qiyasatan sahiha hadahum Allah ila qiyas as-sahih. Walakin law tawassa'a fi dirasati as-sunnah la wajadu inna hunaka nassan min asy-syari'. Dan sangat sedikit sekali di antara mereka yang seperti Imam Ahmad, ya, ketika berpendapat selalu mengedepankan nas, nusus au muqaribatun isti'abuha, atau pendapatnya itu lebih mendekati kepada nas dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falihada tajidu 'inda katsirun minal 'ulama, oleh kerana banyak dijumpai dari sebagian para ulama qiyasatun sahiha, qiyas yang dilakukan oleh para ulama, akan tetapi qiyasnya itu benar. Hadahum Allah ila al-qiyas as-sahiha, Allah memberikan petunjuk kepada ulama-ulama tadi bahwasanya qiyasnya itu mencocoki, ya, lebih mencocoki dari sunnah Rasulullah, atau yaitu mencocoki dari nas dari Al-Qur'an. Walakinna law tawassa'a fi dirasati sunnah lawajada hunak nassan min asy-syari'. Akan tetapi kalau seandainya dilakukan suatu perkara yang lebih detail lagi, lebih luas lagi, dengan cara mempelajarinya, dengan cara meneliti dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana akan dijumpai nas sesuai dengan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna rasula bayyana al-usul wal-furu' bihaitu lam yatruku syai'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan pokok-pokok ataupun cabang-cabang dalam urusan agama. Tidaklah Rasulullah meninggalkan suatu perkara agama kecuali di sana telah sesuai dengan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga di sebelum di akhir wafat beliau sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di hadapan para sahabatnya beliau mengatakan, hal ballaghtu, apakah aku telah menyampaikan seluruh risalah ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Ya, hal ballaghtu, apakah aku telah menyampaikan seluruh risalah ajaran agama Allah kepada kalian? Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, bahwasanya engkau telah menyampaikan seluruh ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis yang lainnya disebutkan oleh salah seorang para sahabat, la yatiru at-tayru bijanahataihi, tidaklah seekor burung yang terbang di udara dengan mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kita, sampai-sampai cara beristinja, sampai-sampai ketika kita membersihkan diri dari hajat kita, dari yaitu buang air besar ataupun buang air kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ilmunya kepada kita semua. Ya, seekor burung yang mengepakkan sayapnya di udara ataupun cara beristinja, sampai cara beristinja itu Rasulullah sudah menerangkan ilmunya kepada kita semua. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi surat al-an'am, Allah berfirman dalam surat al-an'am ayat 38, ma farratna fil kitab min syai', bahwasanya kami tidak mengalpakan, tidak melupakan dari Al-Quran sedikitpun. Ya, kami tidak mengalpakan, tidak melupakan fil kitabi min syai', dari apa yang telah ditentukan, ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sedikitpun. Di sana Rasulullah telah menerangkan, ya, ma farratna, kami tidak mengalpakan, kami tidak melupakan sedikit pun dari apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah juga telah menyitir, menyebutkan, menerangkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini dan ayat ini dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hajjatul wada. Ya, ayat ini, surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga ini diturunkan oleh Allah dalam hajjatul wada. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama bagi kalian, dan aku telah menyempurnakan kenikmatanku atas kalian, dan aku meridai bahwasanya Islam itu sebagai agama kalian. Asbabun nuzul dari ayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, pernah suatu ketika ada seorang Yahudi yang mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang Yahudi ini berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah datang kepada kalian sebuah ayat. Kalau seandainya ayat ini telah turun kepada kami ma'syaral Yahud, laja'alna 'idan. Telah datang kepada kalian, telah turun kepada kalian satu ayat. Kalau ayat ini turun kepada kami bangsa Yahudi, niscaya hari di mana diturunkannya ayat ini akan kami jadikan hari raya kami. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ayu ayat? Ayat apakah itu? Maka orang Yahudi ini membacakan surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dibacakan surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, pada hari ini aku telah menyempurnakan agama bagi kalian, dan aku telah menyempurnakan kenikmatanku atas kalian, ila akhir ayat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, kami yang lebih tahu tentang keadaan ayat ini bagaimana diturunkan oleh Allah ketika itu. Kami yang lebih faham, kami yang lebih mengetahui kapan ayat tersebut diturunkan. Ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dua hari raya umat Islam. Ayat ini diturunkan oleh Allah di dalam dua hari raya umat Islam. Yang pertama diturunkan fi yawmil jum'ah, dan yang kedua diturunkan bertepatan dengan yawmil arafah. Naam, diturunkan di hari Jum'at dan diturunkan di hari Arafah, yaitu dua hari raya umat Islam. Nah, inilah orang-orang Yahudi saja mereka cemburu. Mereka cemburu dengan ayat yang diturunkan oleh Allah, dan mereka ingin menjadikan kalau ayat ini turun kepada mereka ma'syarul Yahud, mereka akan jadikan hari diturunkannya ayat ini sebagai hari raya mereka. Nah, surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga ini adalah mengandung pokok inti ajaran Islam yang sangat sempurna. Inti ajaran agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama bagi kalian. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu telah sempurna. Agama Islam sempurna. Tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Cukup kita membuka Al-Quran, terapkan, implementasikan dalam kehidupan keseharian kita sehari-hari. Buka sunnah Rasulullah, ahadis Rasulullah yang sahihah, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup. Ya. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara agama, kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Bahwasanya agama Islam itu sempurna dan super sempurna. agama yang sangat super, ya, sempurna. Jadi tidak perlu bahwasanya ada orang-orang yang sok kritik, sok mengadakan suatu penelitian, mengadakan sesuatu yang dianggap ideologinya ini ideologinya lebih bagus. Ya. Naam, dia mengadakan acara-acara ritual-ritual tertentu. Mengadakan acara-acara hafalat, perayaan-perayaan tertentu yang mengatasnamakan Islam. Membuat acara-acara zikir-zikir tertentu, mengadakan acara kelompok-kelompok tertentu dengan mengatasnamakan Islam. Ya, pergerakan-pergerakan tertentu dengan mengatasnamakan Islam. Ya. Naam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala, barang siapa yang mengada-adakan ajaran baru dalam urusan agama, yang mana agama Islam tidak pernah menurunkan syariatnya di dalamnya, mengadakan ritual-ritual mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatasnamakan institusi yang mengatakan bahwasanya kelompok-kelompok yang mengatakan cinta Rasul, yang mana kelakuan-kelakuan mereka sama sekali tidak menunjukkan mereka adalah orang-orang yang cinta Rasul. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, barang siapa mengada-adakan acara atau ajaran-ajaran baru dalam urusan agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka telah membuat syariat baru dalam urusan agama. Berarti mereka membuat syariat baru dalam urusan agama. Dalilnya apa? Dalilnya tadi surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ya. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Ma'idah tadi, Al-Yawma akmaltu dinakum. Aku telah sempurnakan ajaran bagi kalian. Dan aku ridha Islam itu sebagai agama kalian. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kalian. Islam itu telah sempurna. Islam tidak perlu ditambah. Islam tidak perlu dikurangi. Ya. Barang siapa, ya, ingat perlu dicamkan, barang siapa yang mengada-adakan ajaran baru dalam urusan agama, berarti dia telah menurunkan syariat selain dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membuat syariat baru. Dan barang siapa yang telah membuat syariat baru dalam urusan agama, berarti posisi dia, kedudukan dia sama sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menurunkan syariat, Allah yang membuat syariat, Allah menurunkan syariat kepada kita, lalu ada muncul manusia, manusia membuat syariat, berarti dia memposisikan diri seperti apa? Seperti al-ilah, seperti rabb. Ya? Dia membuat ajaran baru. Dan dia senang dipuji oleh pengikutnya. Berarti dia sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Ya, hati-hati. Ini bukan perkara remeh dan ini bukan perkara gampang, bukan perkara ringan. Menyandingkan, menjajarkan posisi dia sama dengan Allah. Ya, bukan perkara gampang. Ini kan perkara bagus, baik. Kita kumpul di masjid, kita melakukan acara ritual-ritual, kita memakai baju putih, peci putih, kita bersarung, kita bergamis, ya. Kita toh memuji Allah. Kita mengadakan acara-acara ini juga dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi acara-acara mereka ini sama sekali tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ancamannya an-nar. Kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fin-nar. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap khutbatul hajah, di dalam setiap khutbatul hajah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ya, Rasulullah dalam setiap khutbatul hajah beliau mengatakan amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Ya, sejelek-jelek perkara adalah perkara baru dalam urusan agama. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara baru dalam urusan agama itu pasti perkara yang bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ancamannya neraka, ya. Bukan main-main. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan atau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam dengan neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Lo kan di sana ada bid'ah hasanah. Ya. Ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah itu bid'ah yang baik. Ada bid'ah yang jelek. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan para sahabat ketika salat tarawih. Ya. Dalam satu imam, kemudian Umar bin Khattab mengatakan ni'matun bid'ah hadhihi. Senikmat-nikmatnya bid'ah itu perkara yang ini. Nah. Ini dalilnya mereka. Dalilnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu dibagi dua. Bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang jelek dan bid'ah yang baik. Dalilnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat dalam salat tarawih dalam satu imam. Naam. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan senikmat-nikmatnya bid'ah itu perkara yang ini. Dan perkara salat tarawih dengan satu imam itu bukan perkara bid'ah. Perkara salat tarawih dengan satu imam bukan perkara bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di hari pertama Rasulullah keluar salat berjamaah bersama para sahabatnya ketika itu. Di hari kedua Rasulullah keluar salat berjamaah bersama para sahabatnya ketika itu. Dan di hari ketiga Rasulullah SAW tidak keluar sampai beliau wafat, karena khawatir. Beliau khawatir nantinya salat tarawih diwajibkan oleh Allah. Ya, Rasulullah khawatir kalau nantinya salat tarawih diwajibkan oleh Allah kepada umatnya, takut umatnya enggak sanggup. Ya, sehingga Rasulullah tidak keluar rumah ketika bulan Ramadan di hari ketiga sampai beliau wafat. Ya. Artinya beliau salat tarawih di rumahnya ketika itu. Nah, kemudian dalil berikutnya dari orang-orang ahlul ahwa, dari orang-orang ahlul bidah. Mereka mengatakan bahwasannya mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf itu perkara bidah karena tidak ada contohnya dalam di kehidupan Rasulullah ketika itu. Ya. Mengumpulkan Al-Qur'an itu bukan bidah. Ya. Mengumpulkan, menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf itu bukan perkara bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki juru tulis, juru tulis. Ya, Rasulullah memiliki yaitu juru tulis dari para sahabat, tukang tulis, tukang tulis yang tugasnya untuk mengabadikan, untuk menulis firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin membedakan mana dari firman Allah dan mana dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada juru tulisnya untuk mengabadikan firman Allah dengan cara ditulis. Ya, sehingga mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf bukan perkara bid'ah, tapi sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang sudah pernah dikerjakan oleh Rasulullah dari perkataan beliau ataupun perbuatan beliau ataupun dari takriratuhu, dari penetapan beliau sekali saja dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, ini bukan perkara bid'ah. Ya, dan ini bagian dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi tadi saya menyinggung mengambilkan faedah dari perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga tadi, bahwasanya pada hari ini aku telah menyempurnakan agama bagi kalian. Aku menyempurnakan agama bagi kalian. Agama Islam telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikra. Sebagian para mufassirin mengatakan az-zikra sebagai agama Allah Subhanahu wa taala. "Inna nahnu nazzalna dzikra." Kami yang telah menurunkan agama. Dan kami yang menjaga agama Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir bahwasanya agama ini akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah ini tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Allah tetap menjaga agamanya. Ya? Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir bahwasanya kita khawatir bahwasanya agama Islam ini akan binasa. Ya? Islam tetap akan tegak ila yaumil qiyamah. Islam akan tegak sampai hari kiamat. Dan masih ada dari sebagian manusia, sebagian dari kelompok yang mereka ini tetap tegak di atas syariat agama Allah dengan lurus dan benar. Dalam sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruna لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك." Kata Rasulullah SAW, masih tersisa, ya, masih ada tersisa dari umatku manusia-manusia yang senantiasa menampakkan zahirina al-haq, manusia-manusia yang senantiasa menampakkan al-haq. لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم. Orang-orang ini, kelompok ini tidak terpengaruh dengan orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang pertolongan Allah dan mereka tetap di atas al-haq. Ya. Naam. Mereka inilah yang disebut dengan ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah. Al-firqatun najiyah, yaitu kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Ya. Naam. Fadinuna kamilun la naqsun fihi. Fa ba'd an-nas yajtahidu wa yuqayyisu wa yuqawwilu qiyasuhu sa'ihun mulhaqun bi nass. Sesungguhnya agama kita itu telah sempurna. Agama kita telah sempurna dan tidak ada kekurangan di dalamnya sedikit pun. Sebagian manusia mereka adalah orang-orang yang beristihad. Mereka mencoba untuk melakukan kias, akan tetapi kias mereka ini lebih banyak mencocokkan nas dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jama'a baina 'illah ya'ni mu'tabarah, mereka mencoba untuk mengumpulkan 'illah mu'tabarah. Lakinna fil mas'alati nass ma ballaghahu. Ya, akan tetapi mereka mengumpulkan sebuah permasalahan yang mana mereka mencoba untuk menggariskan sebuah perkara tersebut sesuai dengan nas, ya. Walau ballaghahu an-nass lahtajju bihi wa taraka al-qiyas. Kalau seandainya sudah datang nas dari Al-Qur'an ataupun dari Sunnah, maka enggak perlu lagi untuk dikias. Ya. Ya'ti min ba'dihi mimman darasa sunnah min al-jawami wal masanid wal ma'ajim wa ila akhirih. Fayajidu Ibn Taymiyyah مثلا فيجدوا أن هذا الإجماع كان فيه النص أجماع إجماعا صحيحا موافقا للنصوص الشرعية. Sebagian orang yang mereka mencoba untuk melakukan kias, akan tetapi kiasnya ini selalu lebih tepat mencocoki dari nas Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau seandainya sudah ada dalil nas dari Al-Quran dan sunnah, maka mereka tidak membutuhkan kias dan mereka meninggalkan kias. Meninggalkan kias. Sebagian dari mereka datang mencoba untuk melakukan sebuah penelitian. Mereka mencoba meneliti sunnah Rasulullah. Mereka kumpulkan, ya, mereka kumpulkan dari sunnah Rasulullah. Mereka kumpulkan jalannya. Mereka kumpulkan dari simpul-simpulnya. Ila akhiri, maka dijumpai seperti contohnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah mengatakan fayajidu anna hadzal ijma' kana fihi an-nass. Ibnu Taimiyah, sebagian dari perkataan Ibnu Taimiyah mengatakan fayajidu anna hadzal ijma' kana fihi an-nass. Kita jumpai bahwasanya apa yang kita kumpulkan ini itu terdapat nas, terdapat dalil dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajma'u ijma'an sahihan muwafiqan linnusus syar'iyyah. Ijma'nya mereka ini, kesepakatan mereka para ulama ahli sunnah ini, selalu kesepakatan mereka ini dibangun di atas nas yang sahih, ya, dari nusus syar'iyyah, dari dalil-dalil nas syar'iyyah dari perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Walau wajadu hadzal nas lahtajju bihi. Kalau seandainya sudah dijumpai ada nas yang sahih dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah, maka mereka enggak butuh dengan qiyas. Lakin fama wajadu faja'a man yattabi'u Ibnu Taimiyah wa ghairihi bil istiqra. Akan tetapi kalau seandainya tidak dijumpai ia di sebuah nas, ya, mereka mencoba untuk melakukan ijma seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Faja'a man yattabi'u Ibnu Taimiyah wa ghairihi bil istiqra. Kita jumpai sebagian dari para imam seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, mereka mencoba untuk melakukan ijma, ya, menggabungkan, mengumpulkan, ya, sehingga mereka menarik sebuah kesimpulan, ya, menarik sebuah kesimpulan. Dan memang dari kebiasaan dari para a'immatul madahib, ya, atau jumhurul ulama ataupun kelompok zahiriyah, selalu mereka lebih mengedepankan nas dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, naam. Sehingga Madhab Zahiriyah ini adalah kelompok yang mereka ini lebih mengedepankan nas dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah secara letter lux. Ya, dalilnya apa dari Al-Quran? Yaitu yang mereka pakai. Dalilnya apa dari sunnah Rasulullah? Yaitu yang mereka terapkan, tanpa mereka mencoba untuk mengotak-atik, ya. Jadi mereka secara zahir nasnya secara zahir itu yang mereka praktekkan secara langsung. Nah, dan madhab-madhab yang lainnya dari madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, ya, dan yang lainnya ataupun jumhur ulama, mereka sama, selalu mengedepankan dalil dari Al-Quran, mengedepankan dalil dari sunnah Rasulullah. Selalu mereka mencoba untuk mengkaji, meneliti lebih dalam dalil-dalilnya, diteliti, dikaji oleh mereka. Nah, sehingga kelompok atau mazhab ahlu sunnah, ijma'nya ahlu sunnah, selalu mereka mengumpulkan ijma'nya dari kelompok mazahib yang lainnya. Kalau kita pernah belajar perkara ilmu fiqh, kita akan di sana dihadapkan dengan yaitu kelompok-kelompok al-madzahib. Di situ semuanya akan dibahas bagaimana pendapatnya dalam perkara ini, melihat dibuka dari kelompok mazhab Syafi'iyah dalilnya apa. Oh, kelompok Syafi'iyah menggunakan dalil dari Al-Qur'an, firman Allah ayat ini, kemudian dibuka. Kemudian apakah mereka menggunakan dalil dari sunnah Rasulullah? Oh, mereka menggunakan dalil dari sabda Rasulullah, bunyi hadisnya demikian-demikian. Bagaimana kedudukan riwayat hadisnya? Apakah hadisnya sahih? Apakah hadisnya dhaif atau maudhu dan sebagainya? Diteliti dari sisi sanad hadisnya. Naam. Demikian kelompok yang lainnya. Kelompok Malikiyah, Hanabilah, ya. Diteliti dalilnya apa? Dalilnya kelompok Malikiyah apa? Oh, dalilnya Al-Qur'an, dalilnya sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah hadisnya sahih apa enggak? Kalau dijumpai bahwasanya kelompok Syafi'iyah menggunakan dalil hadisnya, hadisnya dhaif, maka otomatis kelompok Syafi'iyah enggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya? Bagaimana kita memaksakan untuk menggunakan dalilnya kelompok Syafi'iyah kalau seandainya hadisnya dhaif? Memaksakan diri fanatik dengan madhabnya Imam Syafi'i. Ya, ini contoh. Fanatik dengan madhabnya Imam Syafi'i. Mati hidup pokoknya Syafi'i. Ya, saya adalah seorang Syafi'i. Sehingga setiap orang, setiap kelompok akan membanggakan kelompoknya. Ana Syafi'iyun, ana Malikiyun. Ya, saya seorang Syafi'i, saya seorang Maliki, saya seorang Hanabi, Hambali, ya, dan sebagainya. Nah, tapi harus kita ini sebagai ahlu sunnah mengkaji dan meneliti. Kalau seandainya kelompok Syafi'iyah dalilnya dhaif, ya sudah, harus legowo, ya, ngakui. Ya, sudah diputuskan kalah, harus ngakui. Nah, dhaif harus ditinggalkan perkataan Syafi'iyah. Oh, berarti kelompok Syafi'iyah pendapatnya enggak bisa dipakai. Kelompok Malikiyah demikian. Kelompok Malikiyah dia menggunakan dalil hadisnya dhaif. Oh, hadisnya dhaif. Mohon maaf Pak Malik, Pak Maliki, Anda dalilnya dhaif. Enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Naam. Ya. Baik. Kelompok Hanabilah demikian. Oh, Anda hadisnya ada yang dhaif. Enggak bisa dipakai. Ya. Istirahat dulu, minggir. Naam. Baik. Jadi yang dipakai adalah dalil nas dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah yang sesuai dengan ijma'nya para sahabat, ya. Oh, ini dalilnya benar, sahih. Khalas, ini yang kita jadikan sebagai hujjah, sebagai dalil, ya, untuk kita jadikan patokan pegangan hidup kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwani fi din wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum, ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya agama Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak perlu ditambahin dan tidak perlu dikurangin, dan kita mencukupkan dari nas yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu berbicara secara global dan sunnah Rasulullah SAW yang memperinci, maka antara as-sunnah ataupun Al-Qur'an berjalan seiringan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga sebagian kelompok yang mereka hanya menyebutkan dirinya dengan kelompok Qur'aniyun, mereka atau kelompok ingkar sunnah, ini kelompok tidak benar. Mereka cuma berdalil dengan Al-Quran dan mereka mengesampingkan Al-Quran. Kelompok-kelompok semacam ini tidak benar sama sekali, karena Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu seiring, berjalan beriringan, ya, sampai kapanpun inilah pegangan hidup dari seorang Muslim, Al-Quran dan sunnah, dan tentunya dibarengi dengan pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu ta'ala a'la, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. نكتفي إلى هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.